Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, tadi sudah kita pelajari beberapa ayat dan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan kepada kita salah satu prinsip di dalam agama, yaitu menaati pemerintah muslim berdasarkan perintah yang sangat jelas dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan taat kepada pemerintah, kalau begitu, adalah ibadah di dalam agama kita yang mulia ini. Ini salah satu cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memenuhi perintah Allah dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu perintah untuk taat kepada pemerintah. Sebagaimana telah kita jelaskan juga, hakikat pemerintah yang terkandung dalam ayat dan hadis yang telah kita sebutkan adalah pemerintah muslim, meskipun dia bukan muslim yang baik dan dia tidak layak memimpin. Namun kalau dia sudah berhasil memimpin, maka syariat memerintahkan kita untuk taat kepadanya, untuk tetap taat kepadanya. Ya. Demikian pula terkait dengan kebijakan pemerintah. Telah kita sebutkan juga tadi, kebijakan pemerintah itu ada 3 macam secara garis besarnya. Maka selama kesimpulannya adalah, selama perintah itu atau kebijakan itu tidak bertentangan dengan syariat, wajib bagi kita untuk menaatinya. Dan menaatinya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun kalau kita disuruh berbuat dosa, maka tidak boleh kita untuk menaatinya. Walaupun kita dipaksa, tidak boleh kita untuk menaatinya. Namun itu tidak bermakna kita boleh menentang pemerintah atau berusaha melawan dan melengserkan pemerintah yang berbuat zalim tersebut. Maka inilah, insyaallah taala kita akan sebutkan pesan-pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berhadapan dengan para pemimpin yang zalim. Sebagaimana telah kita sebutkan di awal tadi, jemaah sekalian, syariat Islam yang mulia ini adalah syariat yang lengkap, sempurna, dan memberikan kepada kita bimbingan yang terbaik untuk kita. Maka mari kita perhatikan beberapa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi para pemimpin, para penguasa yang berbuat zalim. Apakah dengan tidak menerapkan syariat, ataukah dengan cara berbuat curang atau berlaku zalim kepada masyarakat? Apa perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita dalam menghadapi para pemimpin seperti ini? Ada beberapa hadis, bahkan hadis-hadisnya sampai pada tingkat mutawatir. Mutawatir itu, mungkin ada yang sudah pernah belajar sedikit ilmu hadis. Mutawatir adalah hadis yang sampai pada tingkat yang tidak mungkin para perawinya itu bersepakat untuk berdusta. Maksudnya sudah pasti sahih, tidak diragukan lagi. Artinya sangat banyak hadisnya, para rawi yang meriwayatkannya itu sangat banyak, dan mereka juga tinggal di tempat yang berbeda-beda. Iya. Jadi ini ketaatan kepada pemerintah atau terkait dengan pemerintah yang zolim secara khusus, hadis-hadisnya sampai pada derajat mutawatir. Dan hadis mutawatir itu sedikit, enggak banyak. Iya. Kebanyakan hadis tidak sampai pada derajat mutawatir. Baik. Di antaranya hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Dan ini adalah tingkatan hadis yang paling sahih apabila diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim. Bahkan standar kesahihan semua hadis diukur dengan standar Al-Bukhari dan Muslim. Kata para ulama, hadis yang paling sahih, tingkatan yang pertama adalah hadis Bukhari dan Muslim. Kemudian tingkatan kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari saja. Dan tingkatan yang ketiga, diriwayatkan oleh Muslim saja, tanpa Al-Bukhari. Ya. Tingkatan yang keempat, yang diriwayatkan oleh selain Bukhari dan Muslim, tapi dengan syarat Bukhari dan Muslim. Tingkatan yang kelima, diriwayatkan selain Bukhari dan Muslim dengan syaratnya Bukhari. Tingkatan yang keenam, diriwayatkan oleh sahih selain Bukhari dan Muslim dengan syarat Muslim. Dan tingkatan yang ketujuh, ini yang paling rendah, diriwayatkan oleh selain Bukhari dan Muslim dan tidak memenuhi standar, tidak Bukhari, tidak pula Muslim. Jadi berapa semuanya? 7. Ini 7 tingkatan derajat kesahihan hadis. Jadi ini yang paling tinggi, Al-Bukhari dan Muslim. Baik. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Fa innahu man faraqa al-jama'ata shibran." Famata famitatun jahiliyah. Barang siapa yang melihat pada diri pemimpinnya sesuatu yang dia benci, maksudnya satu perbuatan dosa, maka hendaklah dia bersabar. Karena sesungguhnya barang siapa yang memisahkan diri atau melakukan pemberontakan kepada pemerintah sejengkal saja, kemudian dia mati, maka matinya jahiliyah. Matinya jahiliyah. Maka jemaah sekalian, hadis yang mulia ini sangat jelas. Terkandung padanya larangan melakukan penentangan, pembangkangan, ataupun pemberontakan, ataupun kudeta, pelengseran kepada pemimpin yang berbuat kemungkaran. Walaupun jelas kita enggak suka kemungkarannya. Dan setiap orang muslim enggak boleh senang dengan kemungkaran, harus benci. Harus benci terhadap setiap kemungkaran. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita untuk bersabar. Ada sebagian orang menafsirkan kita menentang penguasa itu juga sabar. Sabar dalam berjihad. Padahal lanjutan hadis menjelaskan siapa yang memisahkan diri, menentang, melengserkan, berusaha memberontak kepada penguasa, kemudian dia mati, maka matinya jahiliyah. Kalau begitu jelas sabar yang dimaksud tetap berada di bawah kekuasaannya, bukan berusaha untuk menjatuhkannya. Inilah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapi pemimpin yang zalim. Makanya sekarang kalau kita berhadapan dengan pemimpin yang zalim, ini betul-betul ujian bagi kita. Secara emosi kita enggak sulit menerima. Dia sudah zalim kepada kita. Sulit kita menerima. Mungkin secara akal kita, kalau kita berpikir secara sepintas, berpikir cepat, berpikir pendek, enggak masuk akal. Zolim kok sabar menerima? Mestinya lawan dong. Tapi jemaah sekalian, di sinilah kita diuji. Tunduk atau tidak dengan ketetapan Allah dan Rasulnya. Ini ujian bagi kita. Kalau pemerintahnya baik, kurang nilai ujiannya. Sekarang pemerintahnya zalim, disinilah kita diuji. Makin zalim, makin besar ujian kita. Makanya jemaah sekalian, sedikit orang yang lolos dari ujian ini. Makin zalim dia, makin sedikit yang lolos dari ujian. Jangankan yang belum tahu hadis ini, yang sudah tahu pun banyak yang tidak lolos ujian. Terbawa emosi, marah karena melihat kezaliman, melihat kemungkaran, kesewenang-wenangan. Kita juga marah, semua harus marah. Tapi jemaah sekalian, kemarahan kita harus berada di bawah Al-Quran dan Sunnah. Enggak boleh lebih daripada itu. Iya. Hadis yang lain juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satarawna ba'di atharatan wa umuran tunkirunaha." Sesungguhnya kalian akan melihat sepeninggalku para pemimpin yang curang dan kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan, kalian pun mengingkari kemungkaran itu. Jadi jemaah sekalian, sebenarnya enggak usah kaget adanya para pemimpin yang zalim. Ini sudah diperingatkan, dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah bukti benarnya kenabian beliau, karena ini perkara gaib. Beliau enggak mungkin tahu kecuali ada wahyu dari Allah. Maka menunjukkan beliau adalah seorang nabi dan rasul. Dan juga jemaah sekalian, menunjukkan kepada kita ini adalah persoalan penting, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan bimbingannya secara khusus. Kenapa jemaah sekalian? Karena seperti yang kita saksikan dan kita dengarkan, karena tidak mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memunculkan berbagai macam kemudaratan, bahkan kehancuran satu negeri. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan pesan khusus untuk menyikapi para pemimpin seperti itu. Tapi jemaah sekalian, sayang sekali banyak kaum muslimin tidak bisa mengambil pelajaran, tidak dari Al-Quran, tidak dari As-Sunnah, tidak pula dari kenyataan. Bukan kenyataan yang sudah berlalu, puluhan tahun yang lalu, masih terjadi. Apakah pernah terjadi di negeri kita atau sedang terjadi di negeri-negeri yang lain? Sedikit sekali yang mau mengambil pelajaran. Jadi jemaah sekalian, sebenarnya enggak usah kaget banyak pemimpin yang curang. Curang di sini kata para ulama maknanya adalah dia lebih mementingkan dirinya sendiri. Hak rakyat tidak dia penuhi, fasilitas negara dia gunakan untuk kepentingan pribadi. Itu penafsiran para ulama tentang makna atharah, kecurangan, dan juga melakukan kemungkaran. Kemungkaran artinya tidak berbentak, tidak mengikuti syariat. Jadi adanya para pemimpin yang zalim, yang curang dan tidak berhukum dengan syariat sudah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat pun bertanya, qalu fama ta'muruna ya Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepada kami ya Rasulullah di dalam menghadapi para pemimpin yang curang dan melakukan kemungkaran tersebut. Jamaah sekalian, inilah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka meminta petunjuk beliau dan mereka tunduk pada keputusan beliau. Apa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapi mereka? Perhatikanlah jemaah sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addu ilaihim haqqahum wa sallallahu haqqakum." Tunaikan hak para pemimpin tersebut dan minta kepada Allah hak kalian. Perhatikan jemaah sekalian, ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak patut ada orang yang kemudian membantah, "Ah, masa begitu sih? Pemimpin zalim kita biarkan saja." Subhanallah, lancang sekali Anda membantah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lancang ini namanya. Nabi yang mengatakan, pertama disuruh sabar, yang kedua disuruh berdoa. Kok ada seorang muslim yang berani-berani mengatakan, "Masa seperti itu? Itu bukan ajaran Islam." Masa kita tunduk dengan pemerintah yang zalim? Subhanallah. Ini kelancangan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhadap syariat Allah. Jadi jemaah sekalian, hadis yang pertama disuruh sabar, yang kedua disuruh berdoa. Syekh Muhammad rahimahullah menjelaskan kepada kita makna berdoa di sini adalah mendoakan pemerintah yang zalim tersebut supaya dapat hidayah. Itu maknanya. Bukan doakan supaya cepat mati. Iya. Tapi doakan supaya dapat hidayah. Sama jemaah sekalian. Andai orang tua kita berbuat zalim, apakah kita doakan supaya cepat mati? Tidak kan? Kita doakan supaya dapat hidayah. Demikian pula pemimpin kita. Andai dia zalim kepada kita, doakan supaya dia dapat hidayah. Kalau dia dapat hidayah, maka dia akan memenuhi hak kita. Jadi itu caranya berdoa. Dan jemaah sekalian, ini tidak main-main dalam syariat Islam. Ini termasuk prinsip agama Islam. Siapa yang tidak mengamalkannya, dia termasuk kategori orang sesat, atau dalam istilah lain ahlul bid'ah atau ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu. Yaitu kalau seseorang tidak mau tunduk, tidak mau taat kepada pemerintah, atau melakukan pemberontakan kepada pemerintah yang zalim. Sekali lagi, melakukan pemberontakan kepada pemerintah yang zalim. Kalau pemerintah yang baik, kita sepakat. Maka dalam Islam, melakukan pemberontakan, perlawanan kepada pemerintah yang zalim, menyebabkan pelakunya menjadi orang sesat. Bahkan tidak mau mendoakan kebaikan untuk pemerintah yang zalim, itu juga menjadikan pelakunya sesat. Sebagaimana diucapkan para ulama salaf dahulu. Di antaranya dikatakan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Aqidah At-Tahawiyah. Wala naral khuruja ala a'immatina wa wulati umurina wa injaru wala nad'u alaihim wala nanza'u yadan min ta'atihim. Kami tidak memandang atau tidak berpendapat bolehnya memberontak kepada para pemimpin dan pemerintah kami meskipun mereka berbuat zalim, dan kami tidak mendoakan kejelekan bagi mereka, serta kami tidak berusaha melepaskan diri dari pemerintahan mereka. Wa nara ta'atahum min ta'atillahi azza wa jalla faridatan. Dan kami memandang ketaatan kepada mereka adalah bagian dari ketaatan kepada Allah sebagai satu kewajiban yang telah Allah tetapkan. Malam ya'muru bimaksiatin, selama ketaatan itu bukan perintah untuk berbuat maksiat. Wa nad'u lahu bis-salahi wal mu'afati, dan kami doakan kebaikan dan keselamatan untuk mereka. Ini adalah sebuah penukilan dari salah satu kitab rujukan di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab Aqidah Tahawiyah. Iya. Dan disepakati para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, para ulama juga telah menukil kesepakatan haram hukumnya melakukan pelengseran atau pemberontakan atau kudeta terhadap pemimpin yang zalim. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Di antaranya dinukil oleh imam besar dalam mazhab Syafi'i, yaitu al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau berkata, wa ajma'a ahlus sunnah annahu la yan'azilu bisultan bil fisq. Ahlu sunnah sepakat, ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat bahwasannya tidak boleh seorang penguasa dilengserkan karena kefasikan yang dia lakukan. Beliau sebutkan ini dalam Syarah Muslim juz ke-12 halaman 229. Ya. Dan masih banyak penukilan para ulama akan kesepakatan ini. Tidak ada perbedaan pendapat. Tapi jemaah sekalian, ulama sudah sepakat ini, namun sedikit sekali kaum muslimin yang mengetahuinya. Jangankan mengamalkan, mengetahuinya saja tidak. Yang mereka tahu di dalam hubungan pemerintah dan masyarakat menggunakan sistem demokrasi. Kalau pemerintah masih memperhatikan hak rakyat, dia masih pantas dipertahankan. Kalau tidak, dia harus segera dilengserkan. Dia sudah tidak mendapatkan kepercayaan rakyat. Itu kan dalam sistem demokrasi. Itu yang mereka pahami sekarang. Tidak tahu lagi dengan syariat Islam, tidak tahu lagi dengan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mungkin kita tambahkan satu hadis lagi tentang bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menghadapi pemimpin yang zalim. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakunu ba'di a'immah." Akan datang sepeninggalku para pemimpin. Sama dengan hadis sebelumnya, ini adalah sebuah pengabaran tentang berita gaib yang akan terjadi di masa depan. La yahtaduna bi hudaya wa la yastannuna bi sunnati. Mereka tidak mengikuti petunjukku dan tidak mengamalkan sunnahku. Apa petunjuk Nabi dan sunnah Nabi jemaah sekalian? Jawabannya seluruh syariat Islam. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita akan ada para pemimpin yang tidak berhukum dengan syariat. Ini bukan hal yang baru. Enggak usah lagi kita mengatakan pemimpin seperti apa yang dimaksudkan di sini, yang berhukum dengan syariat atau tidak. Sudah jelas Nabi SAW mengabarkan dalam hadis ini, dia tidak berhukum dengan syariat. Nanti kita lihat apa pesan Nabi SAW dalam menghadapinya. Tapi sebelum itu Nabi SAW mengatakan lagi, wasayakumu fihim rijalun kulubuhum kulubu syayatin fi jusmani ins. Dan akan ada di tengah-tengah mereka para tokoh, para pemimpin yang hati mereka hati setan dalam jasad manusia. Subhanallah. Betapa buruknya para pemimpin yang pernah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan muncul sepeninggal beliau. Iya. Lalu Hudzaifah pun bertanya, "Qultu kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dzalik?" Aku berkata, "Ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan kalau aku menemui para pemimpin yang seperti itu?" Pemimpin yang tidak berhukum dengan syariat dan pemimpin yang jahat, saking jahatnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatinya sebenarnya hati setan, tapi jasadnya saja yang menggunakan jasad manusia, saking jahatnya. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepada Hudzaifah, bagaimana menghadapi pemimpin seperti ini? Apa kata Nabi SAW? Tasma'u wa tuti'u lil amir. Hendaklah kamu tetap tunduk dan patuh kepada pemimpinmu itu. Subhanallah. Ini pesan Nabi SAW kepada kita jemaah sekalian. Sekali lagi, tundukkan akal dan perasaan kita. Tundukkan emosi kita pada ketetapan Allah dan Rasulnya. Kalau kita merasa kayaknya gak masuk akal, kayaknya kurang cocok, maka yakin akal kita salah. Akal kita sedang salah menganalisa. Yakin, itu pasti. Gak mungkin kita lebih pintar daripada Allah subhanahu wa ta'ala yang menetapkan syariat melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lanjutan hadis lebih dahsyat lagi. Nabi SAW mengatakan, "Wa in durida dhahruk wa ukhidha maluk fasma wa ati." Meskipun punggungmu dipukul dan hartamu dirampas, tetap kamu dengar dan taat. Subhanallah. Meskipun punggungmu dipukul dan hartamu dirampas, tetap kamu dengar dan taat. Apakah kita sudah sampai taat seperti itu? Mungkin sebagiannya. Tapi ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap dengar dan taat. Ataukah kita alhamdulillah belum sampai kondisi seperti itu? belum dipukul, belum dirampas harta kita. Andai itu terjadi, dilakukan oleh pemerintah, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tetap dengar dan taat, tunduk dan patuh. Jangan macam-macam. Ya. Ini pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang jemaah sekalian, kita analisa secara akal sehat. Masuk akal enggak ini? Kalau kita dapati ternyata enggak masuk akal, yakin akal kita yang salah. Pasti. Tidak mungkin kita lebih pintar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menetapkan syariat, Allah yang menciptakan akal kita. Enggak mungkin, pasti akal kita salah. Apalagi cuma sekedar emosi, perasaan. Ya, andai kita bisa berpikir jernih, kalau kita rasakan ini enggak masuk akal, pasti akal kita salah. Tapi jemaah sekalian, coba kita luaskan pandangan kita. Kita analisa jauh ke depan. Ini semuanya sangat-sangat masuk akal. Kenapa jemaah sekalian? Kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suruh kita tunduk dan patuh walaupun dia berbuat zalim, enggak boleh melawan? Karena itu benar-benar sesuai dengan akal sehat. Kalau orang punya akal yang panjang, akal yang mendalam, kalau dia pintar, kalau dia bisa memandang jauh ke depan. Dari sisi mana? Itu sesuai dengan akal yang sehat. Karena kalau kita melawan, akan muncul mudarat yang lebih besar. Itu yang tidak diinginkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sekali-kali berpikir kalau begitu kita ridho dong dengan orang zalim. Jangan. Ini bukan bermakna kita ridho, setuju dengan kezalimannya. Jangan berpikir begitu. Kita enggak setuju. Walaupun kita enggak melawan, tetap saja dalam hati kita enggak setuju. Ini demi menghindari mudarat yang lebih besar yang akan muncul. Adanya pemerintah yang zalim, itu mudarat. Itu salah, tidak benar dalam syariat. Dan itu dosa besar. Dan kelak Allah akan memberikan pembalasan kepada para pemimpin yang zalim. Tapi jemaah sekalian, usaha kita melawan pemimpin ini, melengsarkannya, akan memunculkan mudarat yang lebih besar. Memunculkan mudarat yang lebih besar. Apa mudarat yang lebih besar jemaah sekalian? Banyak sekali kemudaratannya jemaah sekalian. Dan mungkin yang paling besar adalah akan terjadi pertumpahan darah. Dan ini analisa yang masuk akal, bukan hanya masuk akal, fakta sudah berbicara. Fakta sudah berbicara. Gak usah jauh-jauh di negeri lain, di negeri kita dulu. Ya. Ingat reformasi 98. Berapa banyak yang jadi korban? Yang tercatat dan yang tidak tercatat. Tumpah darah. Dan tidak sedikit orang yang tidak bersalah, seorang muslim yang ikut menjadi korban. Kemudian jemaah sekalian, ketika kita berhasil menurunkan pemerintah yang zalim, apakah ada jaminan setelah itu kehidupan kita akan lebih baik? Ya. Kenyataannya sekarang kita baca di stiker-stiker, enak zaman gitu. Ya. Itu kenyataannya. Enggak ada jaminan. Apakah kita berhasil melengsarkan pemerintah yang sekarang misalkan, sudah dijamin yang akan memimpin setelah itu lebih baik? Tidak ada jemaah sekalian. Bisa jadi lebih buruk. Bisa jadi lebih buruk. Dan alhamdulillah di negeri kita tidak sampai terjadi seperti di Timur Tengah, di negeri-negeri muslim. Lihat di Tunisia. Pemimpinnya zalim. Mereka melakukan demo. Mereka turun ke jalan. Awalnya mereka kritik di media-media, lalu turun ke jalan dan berakhir dengan mengangkat senjata. Hasilnya memang mereka berhasil. Pemimpinnya jatuh. Tapi setelah terbunuh, ratusan bahkan mungkin ribuan orang. Mudaratnya lebih besar. Apa gunanya? Kehidupan kita jadi lebih baik, tapi orang-orang yang kita cintai sudah mati terbunuh. Demikian pula di Yaman, di Libya, sampai hari ini masih bergolak. Mereka pikir setelah jatuhnya Qaddafi sudah langsung jadi aman. Ternyata tidak. Sampai hari ini masih bergolak. Di Irak, demikian pula di Suriah. Suriah, betul, sebagian ulama mengkafirkan pemimpinnya. Dia bukan lagi Muslim. Sebagaimana ulama sepakat, tidak boleh menjatuhkan pemimpin Muslim, walaupun dia zalim, sezalim apapun dia, ulama juga sepakat harus dilengserkan pemimpin kafir. Tapi jamaah sekalian, ulama juga sepakat tidak boleh dalam pelengserannya memunculkan kemudaratan yang lebih besar. Itu sepakat ulama, nggak ada perbedaan pendapat. Ini prinsip syariat. Syariat nggak mungkin menetapkan bagi kita sebuah aturan yang kemudian memunculkan mudarat yang lebih besar. Nggak mungkin. Nggak mungkin itu sesuai syariat. Syariat ini datang kalau bukan untuk kemaslahatan yang sempurna, maka minimal kemaslahatannya lebih besar daripada kemudaratannya. Itu sifat syariat. Nggak mungkin ada satu ketentuan syariat yang mudaratnya lebih besar. Iya. Makanya jemaah sekalian, tidak seorang pun yang pernah kita dengarkan ulama ahlu sunnah wal jamaah yang menasihatkan masyarakat Suriah untuk melakukan perlawanan senjata kepada Assad. Ya, walaupun dia telah dikafirkan, tapi untuk melengsirkannya harus diperhitungkan sejauh mana maslahat dan mudaratnya. Bagaimana mungkin mereka cuma punya pisau dapur mau melawan tank? Ini namanya bunuh diri. Ya. Harus persiapan terlebih dahulu. Dan inilah yang terjadi sekarang. Mereka belum siap menghadapi kekuatan Assad. Dan ternyata dia dibantu juga dengan orang-orang kafir. Termasuk dengan orang-orang yang mengaku Muslim, tapi sebenarnya mereka kafir. Yaitu golongan Syiah yang membantu Assad untuk membantai kaum muslimin. Bahkan dengar-dengar mereka lebih garang daripada tentara Rusia. Mereka lebih zalim. Orang-orang Syiah ini lebih zalim daripada tentara Rusia terhadap kaum muslimin di Suriah. Ya. Jadi demikian jemaah sekalian, harus bersabar menghadapi pemerintah yang zalim. Demi untuk apa? Menghindari kemudaratan yang lebih besar. Bukan artinya setuju terhadap kezalimannya. Jadi ini sebenarnya sangat-sangat masuk akal. Ya. Untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar. Baik. Kemudian jemaah sekalian, ini pembahasan yang sebenarnya cukup luas, namun waktu kita terbatas. Sebagai penutup, bagaimana solusinya menghadapi pemimpin yang zalim? Solusi yang pertama jemaah sekalian adalah memberi nasihat. Tetapi harus kita pahami, cara memberi nasihat kepada pemimpin beda dengan memberikan nasihat kepada orang biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi pesan khusus bagaimana caranya menasihati pemimpin. Siapa yang tidak mengikuti pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti dia tidak sabar. Dia termasuk orang yang tidak sabar menghadapi pemimpin yang zalim. Apa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Iyad bin Gunam radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Ahmad, demikian pula Imam Ibnu Abi Asim di dalam kitabnya As-Sunnah, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yansaha li dhi sultan fala yubdihi ala niyatan walakin ya'khudh bi yadihi falyakhlu bihi." فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَا وَإِلَّا كَانَ قَدْ أَدَّ الَّذِي عَلَيْهِ. Barang siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah ia menampakkannya terang-terangan, akan tetapi hendaklah ia meraih tangannya lalu menyepi dan sampaikan nasihat tersebut. Andai diterima itulah yang diinginkan, andai tidak diterima, maka dia sudah menunaikan tugasnya. Jamaah sekalian, inilah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menasihati penguasa. Tidak boleh dilakukan secara terang-terangan. Iya. Bandingkan dengan kondisi hari ini. Menjelek-jelekkan pemerintah secara terang-terangan. Bahkan inilah salah satu salah satu berita yang bisa menjual sebuah media. Kalau enggak laku. Ya, media kita ini kalau enggak ada dua, enggak akan laku. Satu gibah pemimpin, dua gibah artis. Ya. Itulah media kita sekarang. Ini berita utama mereka, gibah, namimah. Nauzubillah. Dan juga sekarang lebih parah lagi, bukan hanya media-media, tapi setiap orang yang punya medsos juga melakukan hal yang sama. Menggibah para pemimpin, menggibah para penguasa. Ya. Padahal Nabi SAW telah berpesan, jangan ditampakkan terang-terangan. Apalagi sampai turun ke jalan dan teriak-teriak di jalan. Ini mudaratnya lebih besar lagi. Banyak sekali mudaratnya jamaah sekalian. Kalau sampai kita turun ke jalan, apalagi dalam jumlah yang sangat besar. Terlebih di mana? Di Jabodetabek. Enggak ada demo saja sudah macet. Apalagi kalau ada yang demo, bayangkan ribuan orang di jalan, ribuan kendaraan tersendat gara-gara ada orang demo. Makin banyak, makin besar jumlah orang yang turun, makin besar mudaratnya. Padahal jamaah sekalian, jihad beneran saja enggak boleh bikin macet jalan. Jihad beneran, bukan demo. Jihad melawan orang kafir, enggak boleh bikin macet jalan, enggak boleh mengganggu kenyamanan masyarakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan keras kepada mujahidin, kepada para sahabat, mujahid yang sejati. Mujahid yang sejati tapi dikasih peringatan keras. Apa peringatannya jemaah sekalian? Nabi sallallahu bersabda, "Man qata'a tariqan aw dayyaqa manzilan fala jihadalahu." Siapa yang memutus jalan, membuat orang sulit lewat dan menyempitkan perumahan, maka tidak ada jihad baginya. Dia sudah mati-matian melawan orang kafir, tapi dia membuat masyarakat terganggu, tidak ada jihad baginya. Itu jihad beneran. Apalagi melakukan perbuatan yang dosa, perbuatan yang sebenarnya bukan tradisi Islam, tapi tradisi orang-orang kafir dan merupakan bagian penting dalam ajaran demokrasi mereka. Makanya enggak ada yang sebut jihad demo itu jihad syar'i. Mereka bilang jihad konstitusi. Ya. Yeah. Enggak ada yang bilang jihad syar'i karena mereka tahu enggak sesuai syariat. Sesuai dengan konstitusi yang berasas demokrasi yang diadopsi dari orang-orang kafir. Yeah. Dan banyak lagi jamaah sekalian mudarat yang lain. Mudarat yang paling besar apabila sampai menumpahkan darah seorang muslim. Sama saja, muslim itu masyarakat atau aparat pemerintah, aparat keamanan. Iya. Bukankah kita negeri muslim yang mayoritas polisi kita, tentara kita juga muslim, keluarganya yang menunggu di rumah juga muslim. Iya. Bagaimana perasaan kita kalau kita punya keluarga aparat pulang tinggal nama? Kenapa? Bentrok dengan demonstran. Ya. Maka jemaah sekalian, kalau sampai tumpah darah seorang muslim, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan betapa besar dosanya. La zawalu hadhihi dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim. Musnahnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh seorang muslim. Ini enggak main-main. Tapi sedikit yang memikirkan dampak negatifnya yang sangat berbahaya tersebut. Iya. Ini yang pertama jemaah sekalian, menasihati dengan baik. Apakah kita dengan cara bertemu langsung? Kalau kita enggak punya akses, bisa kirim surat? Ya, SMS punya nomor kan? Ya. Nanti minta kalau belum punya. Saya juga belum punya. Atau dengan meminta tolong kepada orang dekat pemerintah tersebut. Ya, mungkin ada ulama yang disegani, kita minta tolong, tolong nasihati. Atau ada tokoh yang disegani dekat dengan penguasa, itu kita pergunakan. Ya. Atau dengan cara apa saja yang tidak bertentangan dengan syariat. Tapi jemaah sekalian, pertanyaannya, bagaimana kalau sudah enggak ada pintu untuk kita bisa menyampaikan nasihat? Enggak bisa. Mau bertemu enggak bisa. Enggak ada cara. Atau bahkan sudah kita nasihati tapi masih ngeyel. Bagaimana solusinya? Setelah itu apa? Boleh enggak kita turun ke jalan? Kan sudah saya nasihati. Dia enggak mau dengar. Dia masih zalim, bahkan tambah zalim. Boleh enggak kita turun ke jalan? Enggak boleh. Boleh enggak kita jelek-jelekan di media? Enggak boleh. Apa kalau begitu solusinya? Tadi sudah kita sebutkan. Sabar dan berdoa. Sabar dan berdoa. Sudah nasihati, enggak mau mengikuti nasihat kita, maka apa yang kita lakukan berikutnya? Sabar dan berdoa. Bukankah hidayah di tangan Allah? Tugas kita hanya menyampaikan. Tugas kita hanya menyampaikan. Kalau Allah menghendaki dia diberikan hidayah, maka Allah berikan hidayah. Oleh karenanya kita mohon kepada Allah supaya dia mendapatkan hidayah. Kemudian jemaah sekalian, mungkin yang terakhir, satu lagi solusi yang sangat penting bagi kita menghadapi penguasa yang zalim adalah dengan taubat. Bertobat kepada Allah atas dosa-dosa kita. Kembali mendekatkan diri kepada Allah. Sadari kesalahan-kesalahan kita. Kenapa jemaah sekalian? Karena bisa jadi kezaliman penguasa kepada kita itu bagian dari azab Allah yang Allah timpakan kepada kita karena dosa-dosa yang kita kerjakan. Bisa jadi. Iya. Setiap musibah yang menimpa kita karena dosa kita. Maka bagaimana menghadapinya? Taubat kepada Allah. Azab Allah enggak mungkin kita hadapi dengan kekuatan kita. Percuma kita angkat senjata, enggak mungkin kita bisa menang melawan azab Allah. Kalau begitu hadapi dengan apa? Dengan taubat kepada Allah, tunduk kepadanya, mengevaluasi diri kita, mengoreksi diri kita. Mungkin banyak dosa-dosa yang kita kerjakan. Dan jemaah sekalian, bukankah pemimpin itu lahir dari masyarakat? Kalau masyarakat baik, tentu pemimpin akan muncul dari mereka yang baik juga. Kalau pemimpinnya buruk, memang pemimpinnya turun dari langit? Tidak, kan muncul dari masyarakat. Allah telah mengingatkan hal ini dalam Al-Quran. Kadzalika nuwalli ba'dha dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan pemimpin terhadap orang yang zalim itu orang zalim yang lainnya disebabkan dosa-dosa yang mereka kerjakan. Jadi jemaah sekalian, ini jangan kita lupakan. Bisa jadi Allah menimpakan pemimpin yang zalim kepada kita karena kita juga sebenarnya zalim. Maka apa yang harus kita lakukan? Perbaikan diri dan juga memperbaiki orang lain. Ya. Walaupun diri kita sudah baik, tapi orang lain masih banyak yang zalim, Allah timpakan pemimpin yang zalim, kita juga kena. Bukan hanya dia. Maka setelah kita baik, kita berusaha menjadi baik, kita juga harus berusaha menjadikan orang lain ikut menjadi baik. Ya. Ini solusi. Allah telah ingatkan dalam Al-Quran, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Hendaklah kalian takut kepada azab yang tidak saja menimpa orang-orang zalim di antara kalian secara khusus. Artinya orang baik pun akan kena azab kalau mereka diam saja melihat orang-orang yang zalim. Iya. Jadi jemaah sekalian, inilah beberapa solusi di dalam syariat yang harus kita yakin kebenarannya di dalam menghadapi pemimpin yang zalim. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Mungkin ada sedikit waktu untuk tanya jawab, saya persilakan. Silakan Pak. Baik, kita tidak menyorot ormas tertentu, tetapi kita ingin menyorot perbuatan secara umum. Siapapun dia, dari ormas manapun dia berasal, gak usah kita sebut namanya. Dari ormas manapun dia berasal, kalau dia melakukan cara-cara yang bertentangan dengan syariat, maka dia salah. Apakah kalau dia dari ormas Islam, ormasnya ada embel-embel bernama Islam, berarti semua yang dia lakukan benar? Bukan jaminan. Apakah kalau seseorang itu sudah dipanggil kiai, ulama, habib, berarti semua yang dia lakukan pasti benar? Tidak ada jaminan. Oleh karena itu, imam-imam besar, Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad, ini imam-imam besar kaum muslimin, semuanya berpesan kepada umat Islam, kalau kami benar, ikuti. Kalau kami salah, jangan ikuti. Ini pesan imam-imam besar. Apalagi ulama kita yang hidup sekarang, derajatnya jauh lebih rendah dibanding imam-imam besar tersebut. Dari segi keilmuan gak ada apa-apanya dibandingkan imam-imam besar dahulu. Jadi potensi untuk salah lebih besar. Jadi para imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah menyadari bahwa diri mereka adalah manusia biasa, bisa benar bisa salah. Kalau benar kita ikut, kalau salah jangan kita ikuti. Siapapun dia, dari ormas manapun dia berasal, kalau ternyata dia menjelek-jelekkan pemerintah di depan khalayak, atau turun ke jalan melakukan demonstrasi, maka dia salah, menyelisihi syariat Islam. Walaupun jamaah sekalian, ada satu hal yang perlu kita pahami. Semua orang yang melakukan penyimpangan, dia juga pada umumnya mereka bisa mendatangkan ayatnya dan hadisnya. Ya. Nah, disinilah pentingnya kita di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan kita tafsirkan sendiri. Kita ikuti pemahamannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan tadi kita sudah sebutkan, sepakat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada perbedaan pendapat, bahkan itu termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Jadi mungkin mereka bisa menyampaikan, saya punya ayat, saya punya hadis. Dan juga jamaah sekalian, ayat dan hadis tidak mungkin bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Makanya termasuk metode Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah di dalam berdalil mengumpulkan semua dalil. Jangan hanya mengambil sebagian lalu sebagian dibuang. Contohnya apa? Mengambil dalil kewajiban merubah kemungkaran. Siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia rubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu dengan lisannya, kalau tidak mampu dengan hati, itulah selemah-lemahnya iman. Tapi dia lupa. Nabi SAW berpesan untuk merubah kemungkaran pemerintah, enggak boleh terang-terangan. Berarti dia hanya ambil satu hadis, dan hadis lain dia buang. Entah dia sengaja membuangnya, atau memang dia belum tahu. Jadi, mau dari ormas manapun, kalau salah, tetap salah. Iya. Jangan kita ikut-ikutan, dan jangan kita benarkan hanya karena itu dilakukan oleh seorang yang dianggap kiai atau dari ormas Islam. Iya. Barangkali demikian, Pak. Wallahu a'lam. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma disebutkan orang yang mengeluarkan diri dari ketaatan maka apabila dia mati matinya jahiliyah. Apakah maksud mati dalam kondisi jahiliyah? Apakah kafir? Jawabannya tidak kafir. Tetapi dia mati dalam keadaan mengikuti sifat jahiliyah. Karena perbuatan jahiliyah, orang jahiliyah tidak semuanya kekufuran. Ada juga yang sampai tingkatan dosa besar, namun bukan kekufuran. Ya. Seperti ketika sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari menghina budaknya. Maka Nabi SAW mengatakan kepada beliau, "Inna kamru'un fika jahiliyah." Kamu ini orang yang masih punya perangai jahiliyah. Padahal itu bukan kekafiran. Cuma sekedar menghina. Ini dosa besar iya, tapi tidak sampai tingkatan kekafiran, namun dinamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai jahiliyah. Jadi penyebutan jahiliyah tidak otomatis itu sebagai kekufuran. Iya. Dan itu bukan kekufuran. Menentang penguasa memang dosa besar, tapi tidak sampai pada tingkatan kekafiran. Iya. Tidak sampai pada tingkatan kekafiran. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un fi ummati min umuri jahiliyah la yatrukunahunna. Ada empat pada umatku termasuk tradisi jahiliyah yang belum mereka tinggalkan. Al-fakhru bil ahsab wa ta'nu fil ansab wa niyahatu 'alal mayyit wal istisqa bil anwa. Yaitu bangga dengan keturunan, ya. Kami darah biru, kalian merah. Ya. Contohnya, kalau dia bermaksud berbangga, ini jahiliyah. Kemudian mencela nasab orang lain, ya. Contohnya apa jemaah sekalian, mencela nasab orang lain, ya. Contohnya mencela orang Cina, misalkan. Gak boleh kita mencela mereka karena dia orang Cina. Ya, orang Cina juga banyak yang Muslim. Berapa Muslim di Cina jemaah sekalian? 40 juta. Ya, banyak sekali. Barusan saya ketemu Muslim Cina, dia bilang 40 juta. Ya, mahasiswa dari Cina belajar di Libya. 40 juta Muslim. Jadi jangan kita mencela karena dia orang Cina, tapi karena kekufurannya, bukan karena Cinanya. Ya, ini namanya termasuk mencela nasab. Kemudian ini perkara jahiliyah. Kemudian yang ketiga meratapi mayit. Yang keempat yang keempat ini termasuk kesyirikan. Yaitu minta hujan kepada bintang. Ya. Jadi dari empat ini satu yang termasuk kekafiran, kesyirikan. Ya. Enggak semuanya perkara jahiliyah itu kekafiran. Mana awalnya mana akhirnya ini? Saya seorang mahasiswa dan saya waktu itu mengikuti 121. Pertanyaannya, apakah kita sebagai mahasiswa tetap sabar melihat pemimpin yang zalim? Lalu bagaimana sikap kita tentang munculnya neokomunisme Syiah dan lainnya, yang dimana di bawah pemimpin tertentu mereka bermunculan? Ya. Jemaah sekalian, seperti yang kita jelaskan tadi, sabar itu solusi. Sabar itu adalah solusi. Kenapa? Karena itu perintah Allah. Dan orang yang mengikuti perintah Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Bukankah Allah telah berjanji? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya. Dan dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Jadi, dengan kita mengikuti perintah Allah dalam menghadapi pemerintah yang zalim, itu juga usaha untuk mendapatkan solusi. Karena itu janji Allah. Demikian pula jemaah sekalian, sabar itu adalah solusi yang terbaik menghadapi pemimpin yang zalim. Sebagaimana pernah Allah berikan pertolongan kepada Bani Israel dengan sebab kesabaran mereka. Ya. Enggak bisa dibayangkan Bani Israel kok bisa mengalahkan Fir'aun. Mereka Bani Israel enggak punya apa-apa. Fir'aun itu memiliki bala tentara yang sangat kuat. Tetapi kenapa mereka bisa menang melawan Fir'aun? Karena Allah memberikan pertolongan kepada mereka. Perhatikan apa kata Allah. Mengapa Allah memberikan pertolongan kepada mereka? Dalam surat Al-A'raf ayat 137. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. Kata Allah, maka sempurnalah kalimat Rabbmu yang maha baik kepada Bani Israel disebabkan kesabaran mereka, dan kami musnahkan apa yang diperbuat oleh Fir'aun dan kaumnya dan apa yang telah mereka bangun. Jadi Allah kabarkan dalam ayat ini, Allah berikan pertolongan kepada Bani Israel yang lemah disebabkan kesabaran mereka. Ya. Jadi sabar itu solusi, jangan dianggap bukan solusi. Perintah Allah pasti itu di situ mengandung solusi yang terbaik untuk kita. Jadi harus sabar. Dan Allah juga mengatakan, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kalian sabar dan bertakwa, maka makar mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Sabar ini betul-betul solusi. Dan juga dengan ketakwaan. Iya. Dan lebih spesifik lagi jemaah sekalian, bagaimana solusinya menghadapi munculnya berbagai macam gerakan-gerakan yang menyimpang. Contohnya komunisme, Syiah dan lain-lain. Jemaah sekalian ketahuilah, solusinya yang paling terbaik adalah ilmu. Menuntut ilmu. Amalkan ilmu kita dan sebarkan seluas-luasnya. Silakan antum perhatikan, tidak ada satu tempat pun yang di situ subur berkembang komunisme ataupun ajaran-ajaran menyimpang yang lainnya kecuali karena ilmu di situ lemah tersebarnya. Enggak ada. Di mana ilmu itu kuat, maka pemahaman-pemahaman yang menyimpang ini akan ditolak oleh masyarakat. Ini sebenarnya solusi yang paling utama. Iya. Kita menuntut ilmu, mendalami ilmu, ilmu agama. Ilmu agama kita amalkan dan kita sebarkan seluas-luasnya. Ya. Sekarang dunia sudah betul-betul terbuka. Media informasi benar-benar bebas. Ya. Setelah siapa? Jadi kayak gini. Setelah lengsernya Pak Harto, iya kan? Iya. Makanya enak zaman dulu. Iya. Setelah beliau lengser, muncul berbagai macam media-media yang menyebarkan berbagai macam ajaran-ajaran sesat. Makin bebas, tidak terkontrol. Maka itu adalah konsekuensinya. Munculnya berbagai macam kesesatan, diantaranya juga dipengaruhi oleh media-media. Kok kita langsung menyalahkan penguasa? Ya. Walaupun mungkin ada bagian kesalahan penguasa. Ada bagian di situ. Ya. Tapi dalam menghadapinya, kita harus sesuai dengan ketentuan syariat Allah. Dan juga jemaah sekalian, ini bisa menjadi bahan koreksi kita. Terutama kepada saya pribadi tentunya. Kita harus akui, kita ini masih kurang berdakwah kepada pemerintah. Bisanya mencela. Kalau mereka tidak, mereka datangi, mereka nasihati, mereka lakukan pendekatan. Itu kan yang mereka lakukan. Sementara kita belum melakukan yang lebih baik. Ini sebenarnya bahan koreksi juga bagi kita. Bukankah kita harus menasihati pemerintah? Bukankah kita harus mendakwahi mereka, mendidik mereka, mengajarkan mereka? Kalau mereka tidak tahu ilmu yang benar, maka mereka dengan mudahnya tersesat dan mereka akan biarkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Iya. Kalau pemerintahnya paham, dia tahu ilmu yang sahih, dia tahu itu adalah salah, maka dia akan melarang. Kalau tahu saja tidak, bagaimana dia melarang? Maka ini sebagai peringatan juga bagi kita untuk berusaha berdakwah seluas-luasnya dan mudah-mudahan bisa sampai ke pemerintah-pemerintah kita. Ya. Dan juga jangan lupa kita doakan. Doa itu luar biasa. Bukankah Allah yang menentukan segala sesuatu di muka bumi ini? Maka solusinya adalah berpegang teguh dengan syariat, menuntut ilmu, mengamalkannya, menyebarkannya, bersabar, banyak-banyak berdoa. Ini sebenarnya solusinya. Tidak ada yang lain lagi. Ya. Hanya saja kita percaya atau tidak, yakin atau tidak, mau mengamalkan atau tidak. Ya. Percuma kita teriak-teriak, komunis sudah di mana-mana, Syiah di mana-mana, sementara kita enggak punya usaha yang berarti untuk membentengi mereka, untuk melawan mereka. Ya. Jamaah sekalian, ilmu yang paling penting untuk melawan mereka, didik masyarakat kita supaya mereka tahu kesesatannya. Ya. Wallahu a'lam. Apa ini? Pertanyaannya sama ya, sudah terjawab. Apakah kita tetap bersabar ketika istri dan anak perempuan kita dizalimi? Dizalimi seperti apa? Kalau dizalimi, misalkan mau dipukul atau mau dibunuh, wajib kita membela. Ya. Nabi SAW bersabda, "Man kutila duna ahlihi fa huwa syahid." Siapa yang terbunuh karena membela keluarganya, maka dia mati syahid. Maka dia mati syahid. Ya. Ada seseorang bertanya kepada Nabi SAW, ini tentang begal, preman-preman. Kata sahabat ini, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau ada seseorang datang kepadaku ingin merampas hartaku?" Maka Nabi SAW mengatakan, "La tu'tihi mal, jangan kamu berikan hartamu." Kemudian sahabat itu bertanya lagi, "Bagaimana kalau dia memerangi aku?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Qatilhu, perangi dia." Sahabat itu bertanya lagi, "Bagaimana kalau aku membunuh dia?" Kata Nabi SAW, "Dia tempatnya di neraka." Sahabat bertanya lagi, "Bagaimana kalau dia yang membunuh aku?" "Kamu tempatmu di surga." Ya. Dan ini adalah perintah secara umum, mempertahankan harta kita. Namun, seperti yang kita jelaskan tadi, dalam mempertahankan harta kita, jangan malah memunculkan mudarat yang lebih besar. Memunculkan mudarat yang lebih besar. Ya. Contohnya, sampai terbunuh keluarga kita. Ya. Ini mudaratnya malah lebih besar. Ini lebih baik harta daripada terbunuh keluarga kita. Iya. Demikian pula, kalau misalkan sebuah pemerintahan berbuat zalim, mengambil harta kita, kalau kita melawan, mudaratnya lebih besar. Sebagai contoh jemaah sekalian, banyak di negeri Islam, saya sangat disayangkan, ada aturan pajak. Ini sebenarnya zalim. tidak dibolehkan dalam syariat Islam. Pada dasarnya harta muslim itu haram kecuali syariat menghalalkan. Contohnya apa? Zakat. Zakat itu pemerintah boleh mengambil dengan sukarela atau dipaksa. Iya. Tapi jemaah sekalian, kalau kita enggak ngasih, enggak bayar pajak, mudaratnya lebih besar. Mudaratnya lebih besar. Mungkin harta kita lain disita, habis harta kita. Atau mungkin kita karena enggak ada apa namanya? Surat pelunasan pajak, mau mengurus surat-surat yang lain, jadinya terhalang. Iya kan? Misalkan mengurus IMB, enggak ada pajak buminya, enggak bisa keluar. Maka muncul mudarat yang lebih besar. Iya. Jadi ini harus kita pertimbangkan. Munculnya mudarat yang lebih besar ini kita hindari. Wallahu a'lam. Ini pertanyaannya berandai-andai semua ini. Apakah ada batas bersabar terhadap penguasa yang zalim? Semisal untuk sampai menodai kesucian seorang muslimah tanpa hak, kita enggak boleh membiarkan. Kita mencegah kezaliman orang yang akan menodai kesucian muslimah, itu bagian dari kesabaran. Itu bagian dari kesabaran. Enggak boleh kita biarkan. Iya. Tapi jemaah sekalian, daripada berandai-andai begini, mending berdoa. Iya. Supaya tidak terjadi seperti itu. Ya. Perbaiki diri kita, bertobat kepada Allah dan berusaha memperbaiki yang lain. Enggak usah berandai-andai seperti itu. Namun kita mencegah jangan sampai itu terjadi. Bagaimana mencegahnya? Dengan ketakwaan. Dengan ketakwaan. Itulah cara mencegah musibah. Ini musibah. Mencegah musibah dengan apa? Dengan ketakwaan, dengan istighfar, dengan tobat kepada Allah, dengan dakwah, dengan semua amal soleh. Iya. Enggak usah berandai-andai. Kalau kita berandai-andai ke sana, jangan-jangan kita ini orang-orang yang rusak, orang-orang yang sangat buruk, sehingga Allah timpakan musibah ini. Iya. Hati-hati. Jadi itu yang harus kita lakukan. Enggak usah berandai-andai yang buruk. Iya. Wallahu a'lam. Bagaimana sikap Ahlus Sunnah ketika perbedaan menentukan bulan Ramadan dan Syawal? Dan keluarga di sekeliling kita lebih mengikuti waktu yang berbeda yang ditentukan pemerintah. Para ulama menjelaskan pendapat yang benar insya Allah, pendapat yang paling kuat dalam menentukan Ramadan dan hari raya, Idul Fitri maupun Idul Adha, itu adalah hak pemerintah. Sebagaimana pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun wal adha yawma tudhahun. Hari raya atau puasa adalah hari kalian berpuasa, berhari raya Idul Fitri adalah hari di mana kalian semuanya berhari raya, demikian pula berkorban adalah hari di mana kalian semua berkorban. Para ulama ahli hadis dan ahli fikih menjelaskan makna hadis ini adalah perintah kaum muslimin untuk mengikuti pemerintah mereka di dalam menentukan puasa maupun hari raya. Dan itu juga praktiknya para sahabat dan tabi'in. Mereka tidak menentukan hari raya sendiri. Bahkan ada yang sudah melihat hilal, tapi dia enggak ambil keputusan sendiri. Dia laporkan dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama menjelaskan hilal itu bukan sekedar kita disebut hilal, bukan sekedar kita melihat kemunculannya di langit. Tetapi dia menjadi hilal yang sah menurut syariat kalau pemerintah mengakui. Iya. Karena asal kata hilal itu dari kata hal, ay mashtahara. Sesuatu yang bukan saja terlihat di langit, tapi juga diakui di bumi. Iya. Jadi termasuk juga pendapat yang lebih kuat, andai seseorang melihat hilal dan pemerintah belum memutuskan apakah hari raya atau puasa, maka dia enggak boleh mengikuti pandangan atau penglihatan hilalnya tersebut. Tetap harus mengikuti pemerintah. Apa hikmahnya jemaah sekalian? Hikmahnya jelas, persatuan. Ya. Persatuan kaum muslimin. Persatuan kaum muslimin ini termasuk prinsip syariat. Dan kaum muslimin tidak mungkin bersatu dengan sebenar-benarnya tanpa ada pemerintah, tanpa mengikuti pemerintah. Pasti akan berbeda-beda kalau mengikuti ormas-ormas. Iya, pasti akan berbeda. Dan kalau kelihatan di satu negeri yang lain masih puasa, yang lain sudah berhari raya, tentu ini pemandangan yang tidak bagus. Iya, kelihatannya enggak kompak, enggak bersatu. Maka sepatutnya kita mengikuti keputusan pemerintah supaya kaum muslimin itu terlihat kompak bersatu. Iya. Wallahualam. Jadi tetap kita ikut pemerintah walaupun mungkin ada sebagian anggota keluarga dan masyarakat kita tidak mengikuti pemerintah. Iya. Kita nasihati dengan baik. Jemaah sekalian, ada pertanyaan-pertanyaan yang semisal tadi sudah terjawab. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Kita mohon ampunan kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.